أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. باب الحلم وداوي لبباب نرانو حلم. باب الحلم وداوي لبباب نرانو حلم. حلم نلو ngapuro ya orang nyiksa, jadi memaafkan, tidak menyiksa, tidak membalas, tidak mudah marah, itu hilang. Wal anaati lan hati-hati, alon-alon. Wal anaati lan alon-alon, hati-hati dalam bertindak. Warizki lan halus. Tidak gegabah, halus dalam bertindak. Ya. Jadi ini dianjurkan kita untuk hilm. Hilm itu maknanya tidak mudah marah, tidak mudah menyiksa, memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Anaah itu maknanya hati-hati dalam bertindak. Sama dengan ribok, halus dalam bertindak, tidak gegabah. Karena tindakan yang gegabah itu hasilnya pasti buruk, apapun. Ya, makalah gegabah pasti akeh salah. Jadi ya gegabah pasti akeh keliru nih. Jadi jangan terburu-buru dalam melakukan apapun. Terus gegabah terburu-buru cepat-cepatan akeh keliru nih. Apalah yang ngono. Kepengine cepat, ya cepat ilang nah. Makanya sing penting nih terus di alon-alon, apalah yo alon-alon sithik-sithik sing penting macet. Cok langsung pokoknya akeh. Kalau cok cawak kon akeh orang kaya pun. Jadi sing penting lah kok. Mantep tenanan dapatan. Padahal ini kesusu-kesusu. Al-ajalah itu minas syaitan. Terburu-buru itu perbuatan. Terburu-buru itu perbuatan. Kalau nanti kau sedang Allah Ta'ala wal-kazimin al-ghaidu wal-afina alinnas wallahu yuhibbul muhsinin. Walgazini nalan piro-piro wongsing menahan. Walgazini nalan piro-piro wongkang menahan. Walgazini nalan piro-piro wongkang menahan. Al-Ghaidho ing amarah. Al-Ghaidho ing amarah. Jadi marah ditahan. Jadi termasuk termasuk sifat ahli jasa. Kala wal afina lan piro-piro wong kang ngapura. Wal afina lan piro-piro wong kang ngapura anin nasi saking menungso. Sifate alim jenah mudah memaafkan. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu senang dengan Allah al-muhsinina, al-muhsinina ing piro-piro wongkang agawi bagus. Iku yuhibu senang sinten Allah. Al-muhsinina ing piro-piro wongkang agawi bagus. Orang yang berbuat baik, wallahu yuhibbul muhsin. Ayat ini mendorong kita untuk mempunyai akhlak memaafkan. Akhlak berbuat baik kepada sesama saudara. Mudah memaafkan, berbuat baik. Jadi kalau memaafkan itu tidak menyiksa, itu memaafkan. Tapi kalau sofu, ya, itu lebih dari sekedar tidak menyiksa. Tapi juga rela. Hati ini itu tidak ada rasa marah. Itu bentuknya apun karu sok. asbahi sobhal dan niku beda. Jadi ne afun itu ngapuro, cuma kadang kesek marah, dia ustaz ngapuro, pengotor itu ngamur. Tapi ne sobhun ini memaafkan jika sudah tidak ada rasa dalam hati. Wah itu lebih tinggi. Wala khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Wakala lalu dikosin Allah Ta'ala wala tastawil hasanatu wala sayyiah wala tastawilan wala wala wala tastawi lan ora podo opo al hasanatu kebaikan wala sayyiah lan ora keburukan opo al hasanatu kebaikan wala sayyiah lan ora keburukan. Kebaikan keburukan ya rawodo. Idfa, idfa nolak osoko siro. Bila ti kelawan berkoro, bila ti kelawan berkoro iya kang utawi alati. Iku ahsanu luwe bagus. Iya kang utawi alati iku ahsanu luwe bagus. Tolaklah dengan hal yang lebih baik. Sampai disakiti, ya ditolak. Dengan hal yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ya, kita kalau disakiti boleh menyakiti. Tapi yang lebih baik adalah tidak menyakiti. Itu fa'abillah dia. Kalau kita dicaci maki, kita berhak mencaci maki. Cuma tolaklah dengan yang lebih baik. Yaitu tidak ikut mencaci. Faida allazi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini maksudnya. Fungsinya idfa billati hi ahsan. Faida allazi mongko tumataan utawi wa. Faida allazi mongko tumataan utawi wa. Bainaka kang iku tetep ing dalam antaraning sira. Bainaka kang iku tetep ing dalam antaraning sira wa bainahu lan ing dalam antaraning allazi ada watun utawi permusuhan ka'annahu kaya-kaya setuhune allazi ka'annahu kaya-kaya setuhune allazi iku waliyun iku teman hamimun kang teman yang sangat-sangat akrab. Hamimun, sangat akrab. Belas kasihan. Jadi bukan cuma akrab, tapi saling mengasihi. Hamimun kang sangat akrab. Yang sampai mengasihi. Jadi tolaklah dengan yang lebih baik. Kalau dicela, diam. Jangan mencela. Kalau dipukul, dimaafkan. Dan kalau bisa, tidak cuma memaafkan, kita beri mereka sesuatu. Ya. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka dia akan berubah menjadi orang yang sangat mencintai kamu. Orang yang menjadi teman kamu sangat akrab. Karena apa? Infak billati ya ahsan. Ini termasuk metode dakwah. Ayo bahannya pasuruan ya. Dilempari rumahnya. Lalu dia. Santrinya marah. Pamit. Tidak marah. Bahkan sama Mbak Hamid orangnya ketika memerlukan sesuatu dikirim beras, dikirim daging. Wah, jadi lantaran api itu. Jadi lantaran api itu. Banyak ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika orang menyakiti Kanjeng Nabi, malah sama Kanjeng Nabi dimaafkan, diperbaiki. Banyak sahabat, para ulama-ulama juga demikian, Abu Yazid Muhammad. Jadi walhasil kita perlu untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya memaafkan. Ya, berbuat baik kepada orang yang menyakiti itu menjadikan karena waliyun hamim yang asalnya ada percekcokan permusuhan sekarang menjadi hubungan persaudaraan pertemanan yang sangat erat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa la yulaqaha illa diwai ing iki sifat. Sifat ini sifat idfak billadihi ahsan illalladzina kecuali wong akeh illalladzina kecuali sopo wong akeh Ilal ladzina kecuali sapa wong akeh sabaru kang sabar sapa ladzina. Tidak mungkin diberi sifat memaafkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin diberi sifat oleh Allah Ta'ala dia menolak keburukan orang lain dengan hal yang lebih baik. Kecuali orang-orang yang sabar menghadapi Islam. Ya. Kecuali orang-orang yang sabar menghadapi marah musibah dalam Islam. Disakiti setiap, disakiti apa? Ya, wa ma yulaqoha illa alladzina syukur. Diterusno, wa ma yulaqoha lan ora diberi ing iki sifat. Lan ora diberi ing iki sifat illa dzu hazzin. Kecuali sapa wong kang duweni bagian. Illa dzu hazzin kecuali sapa wong kang duweni bagian. Ambien ing anakku. Illa zuhafzin kecuali sopong kang duweni bagian azimin yanaku. Wala lan dikasihkan Allah Ta'ala wala man lan yaktini utawi wong sungguh. Wala man sabaro yaktini utawi wong sabaro kang sabar sopoman. Wagofaro lan ngapura sopoman. Inna zalika iku seduhuni mungkunu-mungkunu sabar. Sabar ya. Iku lamin azmil umur. Yakini setengah saking kokoi piro-piro perkara. Kokohnya piro-piro perkara. Lamin ajmil umur iku yakini setengah saking kokohnya piro-piro perkara. Kukui piro-piro perkara. Ini anjuran sabar. Gak mungkin kita berbuat hati-hati kalau kita gak punya sifat sabar. Gak mungkin kita punya sifat hilem mudah memaafkan kalau gak punya sifat sabar. Gak mungkin kita rifak mempunyai sifat belas kasihan kepada sesama kalau kita tidak punya sifat sabar. Maka ini ayat ini sabar kabeh monggo. Karena ada hubungannya dengan tadi dengan jujur. Wa an ibni Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Galak ngendiko sapa Ibnu Abbas. Sapa Ibnu Abbas ya. Ini salah satu sahabat yang mulai kecil memang senang bersama Rasulullah, senang menggali ilmu Rasulullah, senang melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga walaupun beliau ditinggal mati Rasulullah masih belum balik, tapi ilmunya sangat banyak sekali. Nih, hadisnya banyak sekali. Karena memang beliau punya semangat yang gigih untuk mencari ilmu. Jadi bedanya orang yang patang kalau gak patang. Bedanya orang yang tekun dengan orang yang malas. Ya, ini bedanya. Kalau nanti kau sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li asyad, kalau li asyad di Abdul Qaisi, li asad di Abdul Qais marang asad Abdul Qais. Inna fika khoslataini. Setuhuni iku ing dalam siro, dawuh Kanjeng Nabi. Khoslataini tingkah loro. Dua sifat. Yuhibbuhuma kang mencintai ing khoslataini. Yuhibbuhuma kang mencintai ing khoslataini sinan Allah wa Allah. Al-hilmu rupani hilam. Ya. Al-hilmu rupani hilam. Wal ana'atulan hati-hati. Wal ana'atulan hati-hati hilam memaafkan. Kamu udah marah. Wal ana'atulan hati-hati. Tidak ceroboh dalam bertindak. Nah, apapun hati-hati dipikir istikharah dulu. Nah, ini namanya berbuat hati-hati, enggak langsung gus wonten tanpa musyawarah enggak. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslim ini Imam Muslim. Apa ana Aisyah ta sangi Aisyah radhiyallahu anha. Kala sing dikasihan Aisyah kala dikasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. innallaha sesungguhnya Allah iku rafiqun iku zat kang rafiq iku rafiqun iku zat kang rafiq belas kasihan. Yuhibbu seneng sinten Allah. Yuhibbu seneng sinten Allah ar-rifqa ing sifat rifq belas kasihan. Artinya ya alon-alon itu rifq. Lemah lembut fil amri. Rifq lemah lembut fil amri ing dalam perkara kulihi ya sekatine amal. Jadi Allah itu suka terhadap kelembutan dalam seluruh urusan. Dalam seluruh urusan, apapun urusannya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jadi hati-hati saja, mutafakun alaih. Apapun ya urusannya, apapun itu. Apapun, kati boyong, pikir sih. Kati mondok, pikir dulu. Yang pas di mana. Jadi tidak langsung sak-sak-sak. Dipikir. Mau keluar, kati mondok, pikir. Pikir dulu sih. Tapi kawin, dipikir tenang maksudnya. Cocok kepora atau kawin. Cocok kepora. Muntah batu nale. Semuanya kan di Nabi Allah suka terhadap ya, ke hati termasuk segala urusan. Menyampaikan aspirasi. Mendekat. Diskusi. Ya. Jangan kasar. Kalau ingin apa namanya menyalahkan pendapat orang lain karena masalah umpamanya yang perlu diluruskan. Ya lembut, jangan kasar. Wa anhalan saking Aisyah anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten kanjeng Nabi inna Allah satuni Allah. Iku rafiqun iku zat kang lemah lembut. Allah itu zat yang lemah lembut. Yuhibbu senang sinan Allah. Yuhibbu senang sinan Allah arifqa ing lemah lembut. Allah maha lemah lembut. Tenang. Ya. Sifat-sifat yang lemah lembut. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi. Wa yu'ti lan paring sinan Allah. Wa yu'ti lan paring sinan Allah ala rifqi terhadap sifat rifq. Allah terhadap mana? Alarifri ingatasi sifat rifok. Sifat belas kasih sayang. Paring ma'ing perkoro. Paring ma'ing perkoro layuk. Di kang ora paring sinan Allah. Ing ma. Dalam ma'ing perkoro layuk. Di kang ora paring sinan Allah. Ing ma. Alal unfi ingatasi keras. Alal unfi ingatasi keras. Sifat keras unfi. Keras, kasar. Jadi Allah memberikan kepada sifat belas kasih sayang sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada sifat keras. Ya. Unfi maknanya keras, kasar. Wa ma la yukti ala masiwa wa ma lan perkara yukti kang paring sinen Allah ingma alama ingatasi perkara siwahu kang saliyane rifat. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Wan halan saking Aisyah anan nabiyya sedurunge kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kula ngendi kok seneng kanjeng Nabi. Iku ngeten sinau kok sedurunge lemah lembut. Sifat lemah lembut. Iku la yakunu ora ono apa rifat. Iku la yakunu ora ono apa rifat iku fi syai'in ing dalam suwi-suwi ing dalam perkara. Iku fi syai'in ing dalam perkara illa zanahu kecuali menghiasi apa rifat ing syai'. Illa zanahu kecuali menghiasi apa rifat ing syai'. Tidaklah sifat lemah lembut ada dalam suatu perkara kecuali lemah lembut itu akan menghiasi perkara tersebut. Jadi, halus, ya. Wala yunza'u lan ora di copot apa rifok, dilepas apa rifok. Wala yunza'u lan ora di copot apa rifok min syai'in saking sesuatu illa syanahu kecuali ndadekno buluk apa melepas ing iku syekh. Illa syadahu kecuali menjadikan buruk apa melepas ing syekh. Ya. Nek sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi buruk. Ya, berarti apa? Kalau kita ingin berhasil segala sesuatunya kepingin baik, itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Dilakukan dengan hati-hati, dengan kasar, dengan terbawa. Riwayat dan ing hadis, sapa muslimun iku muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala yang dikatakan Abu Hurairah. Karena Nabi ini kalau malam lembut, okay. Kalau malam lembut banget kayaknya Nabi. Kalau ada orang masuk masjid kecil, di masjid aja kan kita bisa langsung marah kok. Karena kalau marah bahaya malah. Ya kan? Ini seorang namanya Dhul Khuwaisyo. Orang Yaman kalau tadi. Dhul Khuwaisyo. Orang Yaman. Datang ke Madinah, moro kencing di dalam masjid. Ya karena dia nggak tahu kalau nggak boleh kencing di masjid. Kencing di masjid. Masuk suamat mau marah sudah. Mau bertindak kasar sahabat. Jadi Nabi tadi mengatakan, jangan. Jadi Nabi harus menanggapinya. Karena kanjeng Nabi harus dalam menanggapinya, maka cukup hanya dengan menggunakan satu timbang untuk mencucikan apa namanya kencingnya. Seandainya kanjeng Nabi marah, langsung apa namanya diteriaki oleh kanjeng Nabi pasti lari. Kalau lari maka najisnya akan merata ke seluruh mas. Kita malah ngeluh. Ya kan? Nah, makanya opo-opo ini dilandasi dengan halus, lemah lembut, tidak marah, itu akan baik semuanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten. Oh, iki wonten nggih masyaallah. Kala ngendika sinten Abu Hurairah. Ngendika ngene bala kencing sapa Arabi wong Arabi. Wong Arabi orang liar, orang hutan, bukan orang hutan. Arab itu orang pelosok, jadi semua orang yang di etika yang anak Tiongho. Jadi bodoh-bodoh biasa. Coba Arabi yang orang Arabi, namanya Dhul Khuwaisyro. Fil masjid yang dalam masjid. Bapak Oma mau mengatik sopa anak semenungso. Ilaihi marang iku jenengi Arabi. Ilaihi marang Arabi liyakau. Supaya mencelah sapa anas. Dia bau supaya mencelah sapa anas fihi ing dalam Arabi. Wah, orang-orang langsung berdiri sapa. Ingin mencelah, ya. Ingin mencaci maki terhadap orang tersebut kok berani-beraninya ngiting dalam masjid. Wala. Maka mendikau sinan an-Nabi yuga di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'ariyaku ala bawlihi sajalan min ma'in. Kala da'u. Ninggalo sopa sirokabe ing Arabi. Biarkan. Da'u. Ninggalo sopa sirokabe ing Arabi. Wa'ariyaku. Lan. Ngesokno sopa sirokabe. Wa'ariyaku lan ngesokno sopa sirokabe. Tuangkan. Ala bawlihi ingatasi. Kencingi Arabi. Ala baulihi ingatasi kencingi Arabi. Sajilan ing saktimba. Sajilan ing saktimba mimain kang saking bayi. Sajilan ing saktimba mimain kang saking bayi. Audanuban. Waduh mana ini? Audanuban utawa saktimbo. Audanuban utawa saktimbo mimain kang saking bayi. Fa inna ma bu'ithtum mongko angin pestine diutus sapa sira kabeh. Fa inna ma bu'ithtum mongko angin pestine diutus sapa sira kabeh muyassirina hale gawe gampang kabeh. Muyassirina hale gawe gampang kabeh. Walam tub'athu lan ora diutus sapa sira kabeh. Walam tuba'atu lan ora diutus sapa sira kabeh muassirina halih gawe sulit kabeh Mu'aksirina halim gawi sulit kabeh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Orang Arabi yang kencing itu sama sahabat mau dicelah jadi mati. Dawuh kanjeng Nabi, jangan, biarlah. Lalu beliau memerintahkan sahabat untuk menuangkan satu timba air ke kencingnya Arabi tadi. Karena masjidnya kanjeng Nabi masih berupa tanah. Dan langsung meresap air kencing itu. Air kencing diresap langsung. Nah, cara mencucikan tanah yang di kencing itu ya tinggal dengan cara apa? Menyiram tanah itu menggunakan air meresap tadi, ini sudah wis. Nah, paham nih. Makanya cuma satu timba saja cukup. Kenapa kanjeng Nabi kok gak marah-marah kepada Arabi? Kenapa kanjeng Nabi mencegah sahabat yang mencela Arabi? Karena kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, umat Islam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memudahkan, tidak mempersulit, mempermudah. Innama bu'itum muyassirin wala subu'atu mu'ad. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat lemah lembut, memudahkan. Islam itu memberi kemudahan kepada umatnya. Dan ini salah satu ruh daripada syariat Islam. Dari ruh-ruh syariat Islam yang banyak itu, salah satu ruhnya adalah mempermudah, tidak mempersulit. Yang nomor dua, bertahap. Itu salah satu ruh ajaran Islam yang bisa sampai pelajari apa namanya dalam kitab-kitab baik kita Qawaidul atau kita Usulul. Ini ruh Islam ya, ruh hukum Islam. Jadi tidak mempersulit, tapi mempermudah. Lalu kok itu tidak digetah, itu lari. Semakin banyak yang terkena kencing. Mempersulit atau betul tidak sini? Mempersulit kalau semakin banyak yang terkena kencing. Tapi kalau kencingnya itu difokuskan di satu tempat, maka nanti di dalam mencucikan tidak terlalu sulit. Ini orang di tempat. Nah, ini dialasan. Rawahul Bukhari. Asajelu utawi lafat asajelu iku bifathisin kelawan fathisin. Al-muhmalati kang dikosongo saking titik. Waizkanil jimi lan nyukun jim. Wahia utawi asajelu iku adalu iku timba. Iku adalu iku timbo al-muhmalati atu kang kebet. Al-mumtali'atu kang kebek ma'an apani banyune. Ma'an apani banyune. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono as-sajlu az-zanub utawi zanub. Zanub namanya zanub dosa. Az-zanub utawi zanub. Zanub sama sajlan maknanya sama. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong dikosidin kanjeng Nabi yasiru wala tuasiru. Obasiru wala tunafiru. Yasiru gampang no sopo siro kabeh. Yasiru gampang no sopo siro kabeh. Wala tuasiru. Lan ojo mempersulit sopo siro kabeh. Wala tuasiru lan ojo mempersulit sopo siro kabeh. Wa basyiru lan kala awayo kabar gembira sapa sira kabeh. Jadi berilah mereka kabar gembira. Wa basyiru lan awayo kabar gembira sapa sira kabeh wala tunafiru lan aja ndadekno mlayu sapa sira kabeh. Aja kok ndadekno wong mlayu. Ya. Dakwahnya itu. Wala tunafiru lan aja ndadekno mlayu sapa sira kabeh. Paham ya, jadi kok nek masyarakat itu yang halus ya. Kalau kita harus tahu kapan berbuat lemah lembut ya, kapan kita harus berbuat agak kasar sedikit, harus ada tempatnya itu. Lemah lembut tok ya piye. Orang iso disiplin kabeh. Ya kan? Ya, disiplin. Makanya iso disiplin wong itu kadang keras-keras dalam bersikap. Sikap ya. Kalau setelah dihukum lah ini maksudnya kelas ya, itu bisa menjadikan orang sangat namun disiplin. Sementara gak disiplin, rasa masuk ke arah ya. Santri yo, disiplin. Telat ke hotel. Ya, hotel, hotel, telat balik. Kala muttafaqun alaih wa basyiru wa la tunafiru muttafaqun alaih. Kala wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala ketika sedang Jarir kala ketika sedang Jarir sami itu krungu sapa ing sun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu haling dika sin Rasul ketika ngeten may yuhram ar-rifqa yuhram al-khair kullah. Man udawi sabani wong yuhrum iku lamun dihalang-halangi sapa man yuhrum iku lamun dihalang-halangi sapa man arifqa ing lemah lembut yuhram mongko dihalang-halangi sopuman al-khairu ing kebagusan al-khairu ing kebagusan kullahu ya sekabene khair kullahu ya sekabene khair nah, orang yang dihalang-halangi dari sifat lemah lembut maka dia dihalang-halangi dari seluruh kebaikan kasar itu tidak ada api rawahu ngeriwetakan ing hadis sopum muslimun khususnya berkaitan dengan orang-orang yang belum mengerti pojok kaki. Lo nek ngerti tetap dilakoni lah. Ya kan ini siksaannya lebih berat, gitu. Kalau rawah muslimun, saya ngerti sholat itu wajib kok ditinggal nolani. Wa anna fi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan. Aduhune wong lanang iku kala ngendika sapa rajul di Nabi marang kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau ingat kan? Aw sini wasiato sinten panjenengan ing ingsun. Aw sini wasiato sinten panjenengan ing ingsun. Kajing Nabi kasih wasiat saya kajing Nabi. Aw sini wasiati saya ya Rasulullah. Kau langit ikut sinten Nabi. Nah, terdobel. Ojo marah sopo sini. Lata gedobe ojo marah sopo sito, jangan marah. Parot dada mongko bulan baleni sopo rojul, mengulang-ulangi sopo rojul. Parot dada mongko bulan baleni sopo rojul, miroron kelawan bola bali, berulang-ulang. Rojul ucapkan lagi, au sini wasiati saya ya Rasulullah. Kaji Nabi ngintikongnya dan sekolah dikosin kaji Nabi. Lah tentu, ojo marah sopo siro, jangan marah. Wasiat ini ngerti, jangan marah. Rawahu ngriwatakan ing hadis sopo muslimun imam muslim. Wa nabi ya'la rupani syaddad ibni awsin radiyallahu anhu. An rasulillahi saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngintika sinten rasulullah. Ngintika ngeten inna allaha seduhuni allah. Inna allaha seduhuni Allah iku kataba mewajibkan jenen Allah al-ihsana ing berbuat baik. Berbuat baik maknane mengokohkan pekerjaan. Ya. Jadi nek nglakoni perkara sing apik pisan. Ala kulli syai'in ta'ala ingatasi sekabiani perkara. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Melakukan apapun itu lakoni sing api, sing profesional. Jadi Allah itu mewajibkan kita untuk bersifat profesional dalam seluruh apa yang kita lakukan. Cuma guru yang melakukan, jangan hanya wes pokoknya melakoni rek, ya pokoknya melakoni kayak syarat kocok kan, nama tu. Inna Allah kata bal, istan anakku di sini. Apalah wis kok sangat wis ya apalah wis ojo ya api lo bisa apalah gitu semondo wis yang penting pokok mondo ojo nanggung ini inno lo kata bal bisa ala kulisin sing api tuh sing api tak mampu nih sesuai dengan kemampuan masing. penting. Semaksimal usaha kalian yang paling maksimal loh ya. Kala ala kulisain, saya ngasih bisa nge perkara ya. Nah yang gak ada apa-apa itu dimarek lo bisa. Masuk nanggung tengah jalan. Apa-apa itu, tapi nyapu, separuh. Ya kan? Nek nyapu ya sing api bisa kita Allah kata batikan ala kulisya. Tersambahan dikit tugas sopo saiki. Itu dilakoni sing profesional. Mergani inna Allah kata batikan ala kulisya. Saiki dilakoni. Ya. Tugasnya yang mondok itu dilakoni sing profesional. Karena ini apa yang ini? Ngerti nih. Sono jadwali diri-diri, jadwali joko, jadwali tiket. Itu dilakoni sing profesional. Saya lihat banyak yang gak profesional. Ya, tugas-tugas dikasih lakoni secara profesional tidak ihsan, belum melakukan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mesti aku naik muka rono itu sampah wak, ya gak ada yang peduli sampai itu sejak lama ini. Rono, yang ditugasi yang gak dalam lakon rono ihsan sama sekali. Ya, muka itu mesti tempat apa namanya tangga itu mesti sampah lewat. Nah ini padahal inna Allah kata berihsan ala yang profesional ya. Faedah kota itu niki dari dia profesional. Faedah kota itu mau yang dalam nalikani mata ini sopoh sirokate fa'ahsinu mau kembaku sono sopoh sirokate al-qitlata ing mata ini. Kalau terpaksa kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Sekiranya dia cepat mati, tidak merasakan bagaimana sakitnya mati. Ada kan pembunuhan, bunuh yang dianjurkan misalnya kayak dia memang dihukum dengan cara dibunuh karena membunuh orang. Maka ini cara membunuhnya dengan pembunuhan yang terbaik. Sekiranya cepat mati. Ojo dia alon-alon mati. Hukum, ayo hukum bunuh ini. Tangannya sih dipotong. Rodam, tidurnya dipotong. Ngeluh ini ya. Nah, ini maka ini bukan ihsan. Penyiksaan tidak ada untuk ihsan. Dipata ini nih, kos listrik. Tapi tidak langsung membunuh kos listrik. Rekut. Rasa melalui ini. Wa idza dabahtum lan ing dalam nalikani menyembelih sapa sira kabeh menyembelih hewan to fa ahsinu monggo bagus ana sapa sira kabeh adzbahata ing nyembelih nek menyembelih hayawan yang baik ya kok wah menyembelih sing api ojo wa alon-alon dipokon alon-alon kali Allah taala rifq ngene alon-alon trik gak mati-mati yo. Nek ihsan berbuat baik memiliki nek mateni nek menyembelih hayawan yang cepat serap matenya baik ya jangan titik-titik separuh kerenah tidak terus itu menyiksa terhadap hayawan langsung aja dibunuh soalnya fasil dibhata ngapih ya mas. Hati-hati juga saat membunuh itu, jangan saat menyembelih ya, hati-hati kadang. Kadang yang disembelih itu yang terputus bukan tenggorokannya, tapi lidahnya. Kok tetap gak mati-mati, Suwi? Berarti nggak mati-mati. Udah mati, tapi tenggorokannya nggak putus. Kolbung wal mari nggak putus. Yang putus itu lidahnya. Kadang bisa, Suwi. Lidahnya di sini kan, sama hayawannya. Kalau menyembelihnya terlalu ke atas ya. Jadi mau dibunuh hayawan gak mati-mati suwi. Karena apa? Tenggorokannya masih fungsi. Nafas dia terus. Cuma sakit berpapir-papir. Nah, mau dibunuh mati ya. Kalau gini jadinya bangke. Tidak boleh di. Maka karena tidak mengusir saya. Jadi artinya benar. Wal yuhidda lan becik. Ngelandekno itu menajamkan. Wal yuhidda lan hendaklah menajamkan. sapa hadukum salah siji sira kabeh. Terus? Wala wal yuhiddalan fiti menajamkan sapa ahadukum syafratahu ing pisoni ahadukum. Jadi pisau yang lebar syafratahu. Syafratahu ing pisoni ahadukum. Wal yuris lan fiti ngenak no. Lan fiti ngenak no. Sapa ahadukum zabihatahu ing hayawan kang disembelai ahadukum. Kala zabihatahu ing sembelai ahadukum. Tadi yang boleh pisaunya yang tajam. Lan dipercepat supaya cepat meninggal, cepat mati. Makanya ini kan cepat mati kok. Mungkin ya lorone suwi. Dan dipenak no. Apa namanya jenenge hayawani sebelum mati harus disiseti. Kalau mati di kuwang harus kecil-kecil, disiseti. Waktu ditambah sakit. Nanti biarkan dulu sampai mati, baru setelah itu disiseti. Bala rawahu riwayatakan ing hadis sebuah muslimun. Itu dengan hayawan kita harus bersifat boleh rifok. Kasih sayang. Itu dengan hayawan. Apalagi dengan sesama manusia. Allahumma ya rabbana ya rabbana bi anna nasrana wa anna la ashrana wa la ashrana wa tu alayna tawla tawsilu kulla hawla.